dateng kawinarni. Ingi ya sigra datang nirawara wau kosapa bangus perlampah karya Bima anu titang tayungan Kusri Narendra Kresna ti Mega Wiyati. Hawon tening Mega Malang selajengna bakal ngajorak ngepujeng ke Keraton Astinarehna Suyudana kabur di kemah pasangrahan Tegal Kurseta. Ngaraos paur ku ayana ingkang rayi tursasana lan ingkang ramah paman patiasa kuni pecah kawaningan anak lingit katenengan anak eweh timul kapau serka gila ukayatinya. Calma eyah-eyahan di pihak musuh. Tentara di pihak Kurawa parantos coreng sanuta yakinya anak kantun hiji dua simpatisan wadya balak tentara diu. Pada misir gila kuayana pangamuk Nabi Majiga banteng amuk sarang senang aku bakabik nyasa aktur sasana di tengah tegal pertempuran. Loh. Nasib Najiga lamak benang nyasa aktur. Eka kantun selirana sangkuni beleger berem. Disebit ku Bima sarta dibebekeun cahem-cahemna ngangkarawak sapisan tina paham kana sepi dumugi. Bima ngaluarkeun amarah anu langkung. Sarita lumampah. Kairing astracing adawala ngajorak ka Karaton Astina. Kantun lampas satengahing margi gantos Kang Winursita. Kocap pawon tening Karaton Astina ti sapungkurinana. Panginggihkan ingkang Rama. Ramana Kurawa nyata Mahaprabu Dasdara Destrata. Nuju dipun parku ingkang garwa Dewi Ganari. Ti sakawit nyalahirkeun Kurawa Dewi Ganari te. Ngeresakeun ninggal dunya. Pawayangan lajeng sosana ditutup margi maksad ngiring kana kaayaan anu janten panutan teu ningali. Allah. Anu janten rencan tukang nuntun kaitu ka di Raden Sanjaya putra Maharya Widura medana Mahaprabu Destrata ratu sepuh anu kalintangan resna ngemutkeun nasib pal putra Kurawa medana Sri Mahaprabu. Oh. Sanjaya. Sanjaya. Kamawa. Jeung tuntun hayang kanurada lega Sanjaya. Nyusul mangga kaulan. Bari sakalian. Wahidep nyiratu yap kadie kitu ganari teu pinoda mawujuk sumana. Sampai jumpa. Strata sawengipun parku ingkang garwa Dewi Ganari. Anu sami ditutup sosana timang sangalahirkeun Kurawa. Kalayan dipun parku Raden Sanjaya. Tukang ngarencangan tukang nguyun Rama Uwa Prabu Destrata. Raden Sanjaya putra Namaha Arya Widura. Cunuking waktu rayu prapta namang sautama ngandika. Nyai. Nyi Ratu Ganari. Tiap kadia cing rada saket salik nama nasalira. Tapi noda malkaulan unyuk siumanga. Kaulan nyangakeun semah pangabaktos kuanyuk raka panjenengan. ditarima gandari anu geulis. Sanjaya, Sanjaya, manakah dia sing rada deket? Payu nata supir minangkabau. Tapi nontamak kaulano. Ramawa Prabu. Kula. Kunyuk sumangga putra dalam Sanjaya nyangakeun batos kunyuk panjenengan Ramawa miwah waratu. Ditarima ku wa kasep supir ua anu bela tumutur anu lucu. Syukur banyak kumayangan anak ua anu kasep ditarima semah pangabakti hidup lucu. Amuyun ngemung teh. Kepinot damat kamu selajengna. Aya naon kuara mawa ngalih dipaninggihkan ka ieu tempat anu rada lega. Hayang niis we. Wayana awak rasa panas nu kaya kinggana hayang ngarasakeun tebakna angin mangsa ayeuna. Kepinot damar kaulana sadabat ti kitu. Tanari kepinot damar ka Prabu kaulana. Ayana purwanya uruk kalintang di ajeng-ajengna. Kalintang di ajeng-ajengna Rama Wapak. Ieu sategesna. Saperkara wadeg negrakeun rasa syukur kana pangersana Gusti anu kagungan murah kalawan asih. Tepi kawangkin ieu wa bisa hirup kumrenan sanajan bari panon teu nenyo. Sanajan bari rarempo di mangsa bureina kurawa jeung panawa geus aya gambaran-gambaran beneng ceweng ti jaman lemet. Kaulan kula aya gambaran geus teu akur jeung dulur anu jadi dasar pokok ngeunaan astina. Ngeunaan nagara warisan anu tangtu. Lintang ti anu jadi anak pokok kurawa anu jadi bibit kasakit lantaran di hempek-hempek kudur jana lantaran di asut kunu jadi kolot nasakuni adina ganari jeung teu ingeun anak jeung anak pecah. Tepi kajadina mangsana ayeuna berat kayuda aing nyeri aing perih ngadenge kurawa geus hancur tumpur kari tilu jelema deui antarana anak aing panggedena suyudana. Santos ketir kurala kadua dosa sana 100 karinya sadua kumaha tepi kake jadina anak korban turunan ancur kuayana laku lampah anu lunka tina teket kon kamanusaan dabongana atuh ngagugukana pangasutna si sakuni tepi ka akhir jadina. Kaniaya anu kaya papandana tepi nagamar kaulana dina resan dia mah kedah tumampi bae ganari tepi nagamar Raka Prabu kaulana can aya beja kumaha dursasana kapan cenah poe ieu majuna jeung sangkuni. Kabar-kabar kayaknya. Tapi noda mekal sana ya wartos duka kumaha tapi nasibeunana wartos ayeuna. Sanjaya. Waulan mengkula. Ceung longo keula lucu. Kategal ku setra menta beja ngeunaan dursasana anak kami. Sesa restan dina Brata Yuda geus ka 14 poe ayeuna. Ka 14 atuh daya teh. Sadaya-daya kaula nu nyuh sumangga kaula teh bakal nyuh si wartos ayeuna. Kantun pinara. Kade sing hati-hati di jalan ucu. Cing jadi conto omat tekan ucap jeung lampah lintang ti eta jimat kasampurnaan hirup. Anu kudu dimumule poko tekad tuluy ucap tuluy lampah. Cing jadi enteng dulur anjeun kurawa kepika teu nyesa ancur kulantaran salah tincak mincak jalan anu matak mawak kana kacilakan, karuksakan. Itu balu karna gerintara. Itu balu karna. Teu beunang disarek, teu baheula oge da kumaha atuh lantaran inyukna aya di gigireun lantaran anu ngasutna aya di tukang. Yeuh, numawi teh. Sadaya-daya kaula nu. Inyuk sumangga. Nanging barang sanjaya ingkang bakal mungkur. Bakal nyungsi kayan tegak krusetra koyong. Aya katerangan ngeunaan tur sasana masa ieu. Sapratane pun Prabu Suyudana tumekah ka karaton lumpat sakalumpat lampet. Gagauran nu kaya papadanan netelakeun. Nyana kuarti rehna tur sasana panjang. Dubah! Itu Gusti Prabu Suyudana batur. Mana itu? Iya. Rama. Rama. Pangapunten ieu putra Suyudana. Aya. Kaya kawung wiswan marga kawung wiswan lawan pisan lagi ya kene rakin keng pinara ya ingkang pinara dupa. Rama miwajeng ibu. Syahaya. Saka ieu kebet karatak kurutu. Tepinur damel putra Suyudana. Wah, amuing Suyudana. Bagea tepinur damel katur seunukun. Bagea anak ibu anu kasepucu. Dauh. Nyangakeun sumah pangabekti ku anyu panjenengan jeung ibu miwah jeung Rama. Ditarima Suyudana. Syukur bagja kumayangan. Kepinot damarai dalem sanjaya nyangakeun katuran sasumpina kalayan baktos ku anyu Raka Prabu. Sanjaya ditampi nuhun ku Akang Rayi. Aya naon ieu teh bet rewas karata kurutuk amate ngajurungkeun sanjaya hayang aya beja ngeunaan tur sasana mangsa ayeuna. Nah unggul dina jurit atawa kumaha? Dumeh. Cing bere beja. Parang siang teu ngeunah ieu kana ati. Kumaha kayaanana? Dulur hidup anak ibu tur sasana. Rama atuh tiwas kuningakeun kaula nu pun adi tur sasana kalayan paman Sangkuni Rajet Cigalama beunang nyasa nasibna waktos ayeuna. Aduh, sakali deui. Sakali deui. Kumaha sakali deui lucu? Tur sasana sareng paman Sangkuni jiga lamak benang nyasa aku si Bima dina waktus ayana parantus daya dikirna pecah di tengah king tegaku sesa. Aduh. Tobat. Ampun ting tepi kaki aja dina. Jurusasana ampun ting tepi kaki na kah cek aing oge Suyudana. Aduh ampun ting cek aing kekurang-kurang cek aing pasrahkeun ieu nagara. Dabungan anyeun ngagung kasih Sakuni anu jiga kitu. Suyudana aikes kieu kumaha anak aingan kari hiji-hiji deui jijina deui kuangkit. Oh. Ah, bet ka abin ating sang kuni da anjen atu anu kaniaya. Dewi Ganari ngarumpuyuk jika kapuka ibunan jika kapas kakujanan. Wayana mireng rehnak kang putra tursasana wis pedah. Ia wis penas di kersayang kumampara mapan baya kena. Warakin kang tinumis. Sana anak ibu kepika kitu nasib hidup kami ayah kaya papa dana. Thank you.